ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Dan pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat tafaqquh fid din wa talabul ilmi syar'i, berusaha untuk memahami agama kita yang mulia ini dan mempelajari ilmu syar'i. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam akan agungnya nikmat ilmu. Banyak hadis telah kita dengarkan, banyak ayat telah kita dengarkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan majalisul ilm, kemuliaan orang-orang yang berilmu dan mempelajari ilmu. Di antaranya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajarinya antara satu dengan yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan dicurahkan kepada mereka kasih sayangnya, dan mereka diliputi para malaikat serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di depan para malaikat yang ada di sisinya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang sangat besar sekali. Demikian pula dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma wa fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib wa innal ulama warathatul anbiya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wadih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini potongan hadis sama dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya, hanya lanjutannya beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya seorang alim itu akan dimohonkan ampun untuknya penduduk langit dan penduduk bumi. sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan. Dan sesungguhnya seorang alim itu keutamaannya dibanding seorang ahli ibadah seperti keutamaannya bulan di atas semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya nikmat ilmu, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada diri seseorang, berarti dia telah mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali. Maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dalam dirinya dianugerahkan kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk selalu duduk di majelis ilmu, pemuliaan dan penghormatan kepada para ulama dan kepada para penuntut ilmu. Ini nikmat yang sangat besar yang akan memudahkan dia untuk meraih ilmu. Adapun yang belum dianugerahkan nikmat tersebut, maka hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja diperintahkan untuk senantiasa memohon ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dikatakan oleh Al-Hafiz, tidak ada satupun perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahannya kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kesyukuran tersebut Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat ini bagi kita. Sebab Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan aku tambah. Namun apabila kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan telah kita maklumi bersama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib untuk dituntut, ilmu yang paling penting sekali adalah ilmu tauhid. Alladhi la yastaqimud din illa bihi. Yaitu ilmu yang di mana agama seseorang tidak mungkin lurus kecuali dengannya. Sehingga siapapun wajib untuk mempelajari tauhid tanpa terkecuali. Ya. Karena memang ada ilmu yang dikategorikan fardu ain, ada yang dikategorikan fardu kifayah. Mungkin ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu tentang waris. Tidak semua orang diwajibkan mempelajarinya secara mendetail. Atau ilmu tentang jual beli. Tidak semua orang wajib mempelajarinya kecuali orang yang ingin melakukan transaksi jual beli tersebut. Wajib baginya untuk membekal. Atau ilmu-ilmu yang sifatnya sangat mendalam, hanya diwajibkan kepada para ulama, tidak seluruhnya. Tapi ilmu tauhid adalah kewajiban bagi seluruh umat. Kewajiban bagi seluruh umat. Dan ulama melarang. Dan ulama melarang seorang untuk taklid, melakukan taklid di dalam permasalahan tauhid. Dan dikatakan at-taqlid la yanfa' fil aqaid. At-taqlid la yanfa' fil aqaid. Taklid itu tidak bermanfaat di dalam akidah seseorang. Di dalam akidah seseorang. Jadi harus benar-benar akidah seseorang, keyakinan keimanan dia dibangun di atas dasar ilmu yang sahih, di atas dasar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan ilmu ini dikatakan ilmu yang paling mulia karena dia berkaitan dengan zat yang paling mulia, dengan Rabbul Alamin, dengan yang memiliki hak tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaraful ilm bi syarafil ma'lum, syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu ini karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut untuk diilmui. Bersamaan dengan itu, ketika seorang menuntut ilmu tauhid dan dia telah mempelajarinya dengan baik, maka itu saja sudah merupakan ibadah. Itu saja sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama. Belum lagi kita amalkan. Kita duduk di majelis ilmu itu sudah merupakan ibadah. Dan ketika dia meyakini akidah yang benar, akidah yang sahihah, tauhid yang lurus, maka inilah ibadah tertinggi. Sehingga kalau ditanya, kenapa kita mempelajari akidah, kenapa kita mempelajari tauhid, bukankah dia hanya sebuah keyakinan yang mungkin, kata sebagian orang, tidak akan menyelamatkan saudara-saudara kita dari penindasan. Hanya berupa teori-teori. Tetapi sesungguhnya, ketika seorang meyakini tauhid yang benar, dia adalah sebesar-besarnya bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru itulah yang akan mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Justru itulah yang akan mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Baik dan buruknya amalan zahirnya tergantung baik dan buruknya akidah yang ada dalam hatinya, tauhid yang ada dalam dirinya. Itu sangat bergantung sekali. Oleh karena itu, amalan kaum musyrikin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang yang tadinya beriman, kemudian dia menyekutukan Allah, rusak akidahnya, rusak imannya, tauhidnya menjadi ternodai, maka terhapus seluruh amalan-amalan yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah kamu kerjakan. Ini dikatakan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap mereka telah Allah wahyukan, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalan yang kamu kerjakan dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Berarti apa? Amalan batinnya, keyakinannya tentang Allah sangat mempengaruhi amalan zahirnya, bahkan mempengaruhi seluruh amalannya. Dan inilah rahasianya. Kenapa amalan-amalan kita berbeda dengan amalan-amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Kenapa kita tidak bisa melampaui para sahabat? Kalau cuma amalan-amalan zahir, mungkin kita bisa. Sahabat sholat tarawih berapa rakaat? Kita bisa bikin lebih mungkin. Sahabat berpuasa berapa hari? Kita bisa lebih. Sahabat berinfak berapa miliar? Kalau kita punya uang banyak, kita bisa lebih. Tetapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa melebihi para sahabat, bahkan tidak sekedar menyamai mereka. Ataupun tidak sekedar bisa mendekati. Kenapa? Berbeda. Berbeda amalan batin kita dengan amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencerca sahabatku. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Karena sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Ini sudah jelas-jelas berbeda. Emas sebesar gunung Uhud jelas-jelas jauh berbeda dengan emas segenggam tangan, bahkan hanya separuhnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan kalian itu tidak akan bisa menyamai. Ini dikatakan kepada siapa hadis ini? Hah? Ada yang tahu? Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Kepada siapa beliau katakan? Hah? Kepada siapa? Kepada Khalid bin Walid. Ketika beliau baru masuk Islam dan dia mencerca Abdurrahman bin Auf, dikarenakan terjadi percekcokan. Dikatakan kepada seorang sahabat juga. Kata Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid, jangan kalian mencerca sahabatku. Jangan kalian mencerca sahabatku. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Bagaimana lagi dengan kita? Ini dikatakan kepada sahabat yang masuk Islamnya sudah belakangan, dibandingkan dengan sahabat yang masuk Islamnya di awal-awal. Bahkan beliau termasuk al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah. Dibandingkan dengan yang masuk Islam setelahnya sudah jauh berbeda. Apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita. Dan tentunya kita meyakini sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah seorang yang utama, memiliki banyak keutamaan yang juga sangat jauh-jauh di atas kita dan memiliki jasa-jasa besar terhadap Islam. Apa yang membedakan kita dengan para sahabat? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan emas sebesar gunung Uhud yang kita infakkan tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Jelas yang membedakan adalah amalan hatinya. Tatkala mereka bersedekah, tatkala mereka beramal, berbeda amalan hatinya, akidahnya, kekuatan imannya, kecintaannya kepada Allah, rasa takut, pengharapan kepada Allah, keikhlasannya. Berbeda dengan kita. Dan itu pula yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui para sahabat yang lainnya. Sehingga ulama menjelaskan bukan karena sholat. Abu Bakar lebih utama daripada yang lainnya. Bukan juga karena puasa, bukan karena sedekah. Tetapi karena syai'un waqara fi qalbihi. Sesuatu yang tertancap kuat di dalam hatinya. Ini yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui para sahabat yang lainnya. Maka dari sini kita semakin paham kenapa para sahabat mencapai derajat tersebut yang kita tidak mungkin untuk mencapainya. Dan kenapa Abu Bakar mencapai derajat tersebut melebihi para sahabat yang lainnya. Jawabannya, pertama sekali, dikarenakan mereka yang lebih berilmu dibanding kita. Mereka yang lebih paham tentang tauhid. Mereka yang lebih mengerti tentang iman yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab iman dan ilmu senantiasa berjalan bersama. Senantiasa berbanding lurus. Siapa yang ilmunya lebih baik, lebih mendalam, lebih luas, maka dia adalah orang yang imannya lebih kuat. Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau dia adalah sahabat yang paling berilmu tentang Allah dan Rasulnya. Dan ini sepakati para ulama. Adapun kemudian kalau ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu ada sebabnya. Bukan karena Abu Hurairah lebih berilmu dari Abu Bakar, bukan. Bukan pula lebih berilmu dari Umar, Utsman dan Ali, bukan. Ulama seluruhnya sepakat bahwa umat terbaik atau orang terbaik dari sisi ilmu, iman dan amalannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Tetapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kesibukan yang besar. Dan juga meninggalnya tidak lama. Kurang lebih 2 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun meninggal dunia. Berbeda dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak memiliki kesibukan sebagaimana para khalifah, beliau juga hidup dalam waktu cukup lama. Selesai masa Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih hidup sehingga dia lebih banyak berkesempatan untuk menyampaikan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni afqakum lillah wa a'lamukum bihi." Sesungguhnya aku yang paling takwa dibanding kalian kepada Allah dan paling berilmu tentangnya. Senantiasa berilmu sejalan antara ilmu dan ketakwaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa dikarenakan beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ilmu tauhid akan mempengaruhi ibadah seseorang. Sehingga bisa jadi seseorang atau 2 orang melakukan sholat berdekatan. Kita lihat Masya Allah, sholatnya sama. Tetapi mungkin perbedaannya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Karena bisa jadi akidah mereka berbeda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, yamruquna minad-din muruka sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus buruannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian apabila kalian bandingkan dengan sholat mereka. Kalian anggap remeh puasa kalian apabila kalian bandingkan dengan puasa mereka. Apa rahasianya? Kok bisa sampai seperti itu padahal mereka ahli ibadah? Padahal mereka ahli ibadah. Ini khawarij terkenal sebagai ahli-ahli ibadah. Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu khawarij. Sampai-sampai dikatakan saking hafalnya mereka terhadap Al-Quran, pembicaraan mereka sehari-hari menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka tersesat. Dan juga dikatakan Rasulullah SAW, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Dan seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Maka, akidah seseorang, keyakinannya terutama tentang tauhid akan sangat mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Sehingga kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Bisa jadi amalan yang sedikit, amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Karena amalan hati. Dan sebaliknya amalan yang besar menjadi kecil bahkan menjadi tidak bernilai karena niatnya. Karena amalan hatinya. Berarti amalan hati seseorang sangat mempengaruhi amalan zahirnya. Iya. Maka kita belajar tauhid. Kita belajar akidah yang benar untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin amalannya tidak terlihat. Seperti sholat, puasa, zakat. Tetapi hakikatnya sholat kita, puasa kita, zakat kita adalah buah dari keimanan tersebut. Adalah buah dari tauhid. dan sangat menentukan baik dan buruknya ibadah-ibadah tersebut. Maka insyaallah ta'ala, salah satu usaha kita untuk memahami tauhid dengan benar adalah dengan mempelajari buku-buku para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Di antaranya insyaallah ta'ala yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu sebuah risalah singkat yang berjudul Makna Tagut, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imamul Allamah Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebetulnya dalam kitabnya Thalathatul Usul, beliau telah menyebutkan di bagian akhir tentang permasalahan al-kufru bit-taghut. Namun di sini karena pentingnya permasalahan ini, beliau pisahkan menjadi risalah tersendiri dan ada sedikit perbedaan dengan pembahasan taghut di dalam Thalathatul Usul. Baik. Berkata rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepadamu. Nampaknya kitab ini tidak memiliki mukaddimah. Kalau kitab-kitab beliau yang tidak ada mukaddimah, dikatakan para ulama, biasanya dia sebetulnya bagian dari kitab yang lain. Bagian dari kitab yang lain yang ada mukaddimahnya. Baik. Dalam nusrah yang kita baca ini dari syarah Syekh Shalal Al-Fauzan, dari kitab yang disyarah Syekh Shalal Al-Fauzan, itu tidak disebutkan mukaddimahnya. Dan Syekh juga mensyarah langsung pada matannya, tidak pada mukaddimahnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam. Dan ini adalah kebiasaan beliau. Sebagaimana yang sering kita baca dalam Thalathatul Usul, dikatakan i'lam. Apa makna i'lam? Dikatakan para ulama, i'lam itu maknanya adalah ta'allam, wafham, watayakkan. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Ini makna i'lam. Makna i'lam. Dan digunakan ucapan seperti ini dalam bahasa Arab, menunjukkan bahwasannya apa yang akan dia sampaikan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Adalah sesuatu yang sangat penting. Dan i'lam itu sendiri dari kata ilmu yang maknanya adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang pasti. Artinya tidak ada keraguan lagi padanya. Ini yang disebut dengan ilmu. Jadi kita disuruh belajar, disuruh memahami, disuruh meyakini, sehingga kita sampai kepada derajat ilmu. Sebab kalau kita belum paham, maka dia belum disebut ilmu. Demikian pula kalau kita masih ragu, dia juga belum disebut ilmu. Namanya asyak, keraguan. Dan kalau kita mengetahuinya tidak sesuai dengan kenyataannya, itu juga bukan disebut ilmu. Kalau belum paham, itu adalah kebodohan. Kalau kita mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bukan sekedar kebodohan, tetapi kebodohan kuadrat. Maka ini makna i'lam. Dan kebiasaan beliau adalah mendoakan. Mendoakan para pembaca kitabnya, mendoakan umat ini. I'lam rahimakallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepadamu. Maknanya adalah dikatakan para ulama, ghafarallahu laka ma madha min dhunubika. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu yang telah berlalu. Wa waffaqaka lima yuhibbuhu wa yardah fil mustaqbal. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu, kepada apa yang ia cintai dan ia ridai di masa yang akan datang. Ini makna rahimakallahu ta'ala. Kalau disebutkan secara terpisah, tanpa disebut dengan ghafarallahu lakah. Semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk beramal sesuai dengan apa yang ia cintai dan ia ridhoi di masa yang akan datang. Dan para ulama ketika menjelaskan ucapan Syekh rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah," mereka mengatakan fihi tanbih ala anna hadzal ilma mabniun ala at-talattuf warahma bil muta'allimin. Di dalamnya terdapat peringatan bahwasannya ilmu ini dibangun di atas kelemah lembutan dan sikap rahmat atau sifat rahmat terhadap para muta'allimin, kepada orang-orang yang menginginkan ilmu, menginginkan kebaikan. Ini peringatan. Dan ini adalah peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau wahai Muhammad bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Masya Allah, ini adalah peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah beliau berlaku lemah lembut, yang itu didasarkan dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, niscaya umat ini akan lari meninggalkan beliau. Padahal kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Ilmu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah langsung ditegur. Demikian pula beliau memiliki mukjizat dan beliau memiliki kefasihan di dalam berbicara. Beliau adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau diberikan jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun bermakna luas, sekali dengar orang paham. Dan beliau terbiasa mengulang-ulang ucapannya yang belum dipahami. Dan sahabat bertanya tentang ucapannya yang belum dipahami, beliau jelaskan. Bersamaan dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Apalagi kita tentunya. Ilmu sudah minim sekali. Kalau enggak punya kitab enggak bisa ceramah. Ilmu kita ini ada di kitab. Ilmu salaf fi sudur wa ilmu khalaf fi sutur. Ilmu salaf dalam hati mereka. Kalau ilmu kita dalam kitab mereka. Kalau kitab ini antum ambil, anak enggak bisa ceramah lagi. Ilmu minim. Kepasihan berbicara juga kurang. Kalah sama dai-dai kondang. Ya. Dai-dai sejuta rupiah. Kalah jauh. Ya. Bersamaan dengan itu, kalau kita iringi dengan sikap keras dan kasar, maka apa jadinya? Apa jadinya? Oleh karena itu ulama kita menjelaskan, al-asal fi da'wah ar-rahmah. Asal di dalam dakwah itu rahmat. Betul. Terkadang diperlukan sikap keras. Tetapi pada tempatnya. Namun asalnya bukan keras itu, tetapi rahmat. Lemah lembut. Kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tiga tingkatan Allah jelaskan. Pertama dengan hikmah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Kemudian naik sedikit, agak keras sedikit. Al mau'izatul hasanah, yaitu at-targhib wa tarhib. Kemudian lebih keras sedikit lagi. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian tingkatan yang keempat, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Berarti untuk orang-orang zalim ini diberikan kepada mereka melebihi tiga ini. Apa untuk mereka? Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan ucapkanlah untuk mereka ucapan yang membekas, yang terasa di dalam hati mereka. Namun asalnya al-hikmah war-rahmah wat-talattuf bil muta'allimin. Inilah sebabnya kata para ulama dahulu, muhaddithin, kalau mereka ingin memberikan ijazah periwayatan hadis kepada muridnya. Mungkin kita kenal kalau dalam tasnif penyusunan kitab kebanyakan dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Tetapi kalau memberikan ijazah periwayatan hadis, ulama tidak mulai dengan itu. Tetapi dimulai dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Mungkin orang heran kok dimulai dengan hadis tersebut. Sehingga hadis ini dikenal dengan hadis apa? Istilahnya al-musalsal bil awwaliyah. Hadis bersambung pada periwayatan yang pertama. Karena setiap muhadis dia akan mengatakan, ini adalah hadis yang pertama aku dengar dari guruku. Guruku berkata ini adalah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku. Guruku berkata ini adalah hadis yang pertama aku dengar dari guruku. Sampai pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Ini peringatan bahwa ilmu ini dibangun di atas rahmat, dengan sifat rahmat, dan juga hasilnya akan meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dan tujuannya untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di awal tadi, siapa yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Jadi ini tujuan ilmu. Kita memahami ilmu untuk apa? Untuk meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dan sebelum seorang itu menuntut ilmu, dia duduk di majelis ilmu, dia sudah akan dicurahkan kepadanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau dia mengamalkan ilmunya. Dan tujuannya untuk meraih 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga lengkap menjadi 100 yang Allah siapkan bagi kaum mukminin di akhirat kelak. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Ternyata yang diturunkan ke dunia ini hanya satu rahmat. Yang itulah kita bagi-bagi. Bukan hanya kita, dibagi oleh seluruh makhluk. Sampai seekor binatang buas tidak akan menerkam anaknya sendiri. Itu bagian dari satu rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan seekor binatang mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Dari mana dia bisa tahu harus seperti itu dilakukan? Padahal dia tidak seperti manusia yang bisa berpikir. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ibu begitu mencintai anaknya. Demikian seterusnya, seluruh kecintaan yang ada di muka bumi ini dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya satu itu saja. Dan 99 Allah siapkan bagi kaum mukminin di akhirat kelak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Ini faedah dari ucapan beliau rahimakallahu ta'ala. Maka ada faedah yang lain perlu ditekankan. Hendaklah memulai dakwah itu dengan kelembutan. Untuk apa? Agar diterima, agar semakin mudah diterima oleh orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Ini faedah dari ucapan beliau i'lam rahimakallahu ta'ala. Qala anna awwala ma faradallahu 'ala ibni adam al-kufra bit-taghut wal iman billahi 'azza wa jalla. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada anak Adam adalah mengingkari taghut atau kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Inilah kewajiban pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas seorang hamba. Sebab inilah misi penciptaan manusia. Misi penciptaan manusia. Atau hikmah penciptaan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan makna beribadah kepadaku saja berarti pengingkaran kepada tagut. Itu sudah pasti. Kalau kita temukan kata ibadah dalam Al-Quran, mesti maknanya adalah pengingkaran kepada tagut dan penetapan hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah. Satu-satunya zat yang berhak disembah. Habis waktu, Pak. Baik. Nakfahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.